إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا بارك فيكم. Kita sudah masuk pada poin yang ke-7 terkait dengan tarbiyah, pendidikan untuk putra-putri, yang ini merupakan kewajiban atas orang tua, baik dia sebagai bapak maupun sebagai ibu. Barakallahu'alaikum. Berkata Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, masih pada barakallahu'alaikum, poin yang ke-7 terkait hak yang harus diberikan oleh bapak dan ibunya kepada anak-anaknya. Beliau menyatakan, wa inna mimma la syakka fih annaka in ghorasta khairan wajadta khairan. Dan sesungguhnya termasuk perkara yang tidak diragukan padanya, apabila engkau menanam kebaikan, maka engkau akan mendapati kebaikan. Wa in ghorasta syarran wajadta syarra wala budda. Dan apabila engkau menanam kejelekan, maka engkau akan menuai kejelekan, dan itu pasti. Fasu'ut tarbiyah. Maka barakallahu'alaikum, jeleknya tarbiyah lahu asar mudammir. Dia memiliki pengaruh-pengaruh yang bisa membinasakan. Kama zakarna qabla zalika alal abna wa alal walidain bal ala al mujtama qatibah. Maka tarbiyah, pendidikan itu memiliki, yakni pendidikan yang jelek, itu memiliki pengaruh-pengaruh yang bisa membinasakan. Maka wajib barakallahu'alaikum atas orang tua, barakallahu'alaikum, untuk mendidik mereka di atas pendidikan yang baik. Dikarenakan tarbiyah, barakallahu'alaikum, lawan dari itu, tarbiyah yang jelek, pengaruh yang bisa membinasakan akan mengenai anak-anaknya, mengenai kedua orang tua, bahkan masyarakat secara umum. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, walidzalika yajibu ayyujanniba, ayyujannaba sabiyyu idza aqala majalisal lahwi wal batil. Dan oleh karena itu wajib menjauhkan putranya atau putrinya yang masih kecil ketika dia sudah berakal, menjauhkannya dari majalis al-lahwi wal batil, perkumpulan-perkumpulan yang penuh dengan permainan yang tidak ada manfaatnya dan juga kebatilan. Wal wina wa sama'il fus wal bidah wa mantiqas su. Demikian pula menjauhkan dari nyanyian-nyanyian, mendengar ucapan-ucapan yang keji, kebid'ahan-kebid'ahan, dan ucapan-ucapan yang jelek. Fa innahu idza aliqa bi sam'ihi asura alaihi mufaraqatuhu fil kibar. Maka apabila dia seorang anak sudah menjadikan ketergantungan pada pendengarannya, mendengar perkara-perkara yang jelek, maka akan susah bagi dia untuk berpisah dengan perkara-perkara jelek tersebut ketika sudah mencapai usia besar. Ketika dia di masa kecilnya sudah terbiasa dengan perkara-perkara yang jelek, yang haram, maka ketika sudah besar dia susah dipisahkan dari perkara-perkara yang menjadi kebiasaan di waktu kecilnya. Senang dengan musik di waktu kecil. Ketika sudah besar, barakallahu fikum, susah untuk menghilangkannya, mengobatinya. Kecuali dengan adanya rahmat, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azza 'ala walihi istinqadhuhu minhu. Dan akan terasa berat bagi walinya, entah orang tuanya ya atau walinya, untuk menyelamatkannya. Barakallahu fikum. Entah dia anaknya diselamatkan dari perkara yang haram ketika sudah besar, terkadang berat, atau dia sebagai keponakannya. Barakallahu fikum. Diselamatkan, ya, dijauhkan dari perkara-perkara yang haram menjadi susah dikarenakan dia sudah terbiasa dari kecilnya. Fataghyirul awaidi min as'adil umur. Sehingga mengubah kebiasaan jelek yang ada pada anak dikarenakan dia di masa kecilnya sudah terbiasa dengan itu, akhirnya menjadi perkara yang paling susah, paling sulit. Yahtaju sahibuhu ila istijdadi tabi'atin tsaniyah. Barakallahu fikum. Pelakunya, sang anak itu sendiri yang mengalami, ya, barakallahu fikum, perangai-perangai yang kurang baik, maka bagi dia butuh perjuangan untuk memperbarui tabiat ya, yang lebih baik, tabiat yang kedua. Awalnya dia bertabiat terbiasa dengan barakakum sesuatu yang tidak disukai oleh syariat. Barakakum. Dikarenakan sejak kecilnya dia terbiasa dengan perkara-perkara yang haram, maka ketika sudah besar, ya, butuh bagi anak tersebut untuk memperbarui, ya, tabiatnya yang jelek direstart ulang. Barakakum untuk kembali kepada fitrah. Barakakum. Wal khuruju an hukmit tabi'ah akhirun jiddan, dan keluar dari ya hukum tabiat yang jelek itu menjadi sangat susah. Wa yujannibul kadziba wal khiyana a'dham mimma yujannibus sum an-nafi'. Dan menjauhkan sifat-sifat senang berdusta, senang berkhianat pada anak, itu jauh lebih susah, lebih berat daripada menjauhkan dari racun yang mematikan. Barakallahu. Kalau racun, racunnya dibuang, selesai. Membuangnya benda tersebut barakakum dibawa jauh-jauh. Namun ketika racunnya itu berupa akhlak jelek yang sudah melekat pada tubuh anak, sehingga dia senang berdusta, senang berkhianat, maka untuk merubahnya, menjauhkannya barakakum sangat susah. Fa innahu mata sahhala lahu sabilal kadzib wal khiyana afsada alaihi sa'adatad dunya wal akhirah wa haramahu kulla khair. Maka sesungguhnya kapan saja mudah baginya untuk berbuat kedustaan dan berkhianat, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan rusak. Demikian pula segala kebaikan diharamkan baginya. Barakallahu. Ketika dia sudah terbiasa dengan perkara-perkara, perangai-perangai yang jelek, berdusta, berkhianat, barakallahu, kemudian mengingkari janji dan semisalnya, maka setiap kali ada jalan untuk berdusta, berkhianat, dia melakukan, tidak merubah, barakakum, maka kehidupan dunia dan akhirat, kebahagiaannya akan rusak dan akan diharamkan baginya seluruh kejelekan. Barakakum. Kemudian, sebelum masuk pada hak yang berikutnya, wa yujannibul kasal wal bitalah wad'ah warroha. Dan hendaknya orang tua menjauhkan anak dari sifat malas, sifat suka nganggur. Nganggur dalam perkara tidak urusan dunia, apalagi tidak urusan akhirat. Nganggur pokoknya. Seperti anak pang. Yang penting kesana, ya kesini, ngamen sana, sini, tidak ada uang, ya cangkruan, tidur di tempat orang. Barakakum, padahal orang tuanya tidak menginginkan anaknya seperti itu. Barakakum. Wadja'ah. Dan juga menjauhkan anak, mendidik agar tidak memiliki sifat suka berpura-pura. Barakakum. Suka minta uzur dalam keadaan, ya, tidak demikian keadaannya. Ketika diminta untuk sholat, ya, alasannya ada saja. Barakakum. Padahal dia sudah baligh, laki-laki, tidak sakit, tidak ada udur. Barakakum. Warrohah. Dan orang tua, ayah dan ibu hendaknya mendidik anaknya, menjauhkan mereka dari sifat, ya, ingin santai-santai. Barakakum. Kalau anak pang, mereka punya slogan, ya, muda koya-koya, tua kaya raya, mati masuk surga. Barakallahu. Muda koya-koya, berarti kan kaya ya. Namanya koya-koya, barakallahu. Sebutkan dalam Al-Quran, ya, innal, ya, mubadzirin min ikhwanis syayatin, sesungguhnya orang-orang yang tabdir boros itu merupakan temannya setan, saudara-saudaranya setan. Lah ini muda boya-boya kok bisa tua kaya raya, kok mati masuk surga, surganya siapa? Barakallahu'alaikum. Masya Allah. Ya, ada satu. Kalau taubat, ketika dia muda koya-koya, tua, kaya raya, karena hartanya belum habis, mati masuk surga karena taubat dan Allah ampuni. Bal ya'khudhuhu bi'addadiha. Dan hendaknya orang tua mengajarkan anaknya, ya, lawan dari yang disebutkan tadi, tidak malas, tidak senang nganggur, baik urusan dunia tidak dia lakukan, apalagi urusan akhirat, ya, tidak suka berpura-pura dan tidak suka bersantai-santai. Wa yu'awwiduhul intibaha akhirul lail, dan hendaknya orang tua membiasakan anak agar bangun di akhir malam untuk beribadah. Salat malam. Fa innahu waqtu qasmil ghanain. Kata para ulama, karena waktu akhir malam, kemudian dia salat malam, itu adalah barakakum waktu pembagian ghanimah, pembagian pahala. Banyak keutamaan di situ. Wa tafriqil jawaiz, dan barakakum waktu di mana hadiah-hadiah dari Allah barakallahu fikum itu dibagi, yakni pahala, ganjaran. Fa mustaqillun, maka ada yang dapat sedikit. Wa mustakfirun, ada yang dapat banyak. Wa mahrumun, ada yang terhalangi terkadang. Fa mata tadzalika shagiran sahula alaihi kabiron, maka kapanpun dia terbiasa, yakni orang tua membiasakan anaknya dari kecil, ya, untuk berakhlak-akhlak yang mulia, akhlak karimah, maka ketika sudah besar akan menjadi mudah. Barakallahu. Akan menjadi mudah. Nah, sebagaimana kebiasaan orang-orang desa, ya, yang tidak dimanja oleh orang tuanya, berbeda terkadang dengan keadaan orang-orang kaya, orang-orang kota yang dimanja oleh orang tuanya. Orang-orang desa barakakum terkadang disuruh berjalan puluhan kilometer, ya, untuk membantu ayahnya, orang tuanya, ya, panen atau bercocok tanam, terkadang telanjang kaki, tidak pakai sandal, kuat. Karena terbiasa dari kecil, ketika sudah besar terbiasa. Terlebih lagi dalam perkara akhirat, perkara agama. Thayyib. Masya Allah. Kita telah membaca berapa hak yang telah kita baca, Imam. Hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua setelah dilahirkan. 7. Hah? 7. Yang pertama, ketika kelahiran. Nah, ini barakakum mengarahkan kepada sunnah pada awal kelahiran anak. Yang kedua, memberi nama anak yang baik dan memilihkan dengan nama-nama yang soleh atau solehah. Yang ketiga, mengakikohi apabila mampu. Yang keempat menyusuinya. Ya, 2 tahun lebih barakallahu fikum. Ya. Atau kurang apabila ada uzur. Kemudian yang kelima memberi nafkah dan makan, ya, penghidupan yang halal, serta menjauhkan mereka dari memakan makanan yang haram. Ini penting. Yang keenam, memelihara dan perhatian barakallahu fikum dengan pengajaran putra dan putrinya, baik dalam perkara agama maupun dunia. Yang ketujuh barakallahu fikum, yang tadi kita baca, mendidik putra dan putrinya di atas akhlak yang mulia dan mengingatkan serta menjauhkan mereka dari akhlak yang jelek. Baik. Sekarang masuk pada hak yang berikutnya. Saminan, hak yang kedelapan yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ar-rahmatu bihim wa taqabbiluhum wal 'adlu bainahum. Sayang kepada mereka dan mencium mereka serta adil, ya, kepada mereka. Rahmah, sayang, tidak kasar. Wa taqabbiluhum, dan mencium mereka. Ya, ini disesuaikan dengan umurnya. Barakallahu fikum. Kalau ketika masih kecil boleh pada pipinya, kalau sudah dewasa maka pada keningnya. Wal adlu bainahum, dan adil di antara mereka. Ya, tidak pilih kasih. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari, faqad kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yuqabbilu auladahu wal Hasan wal Husain. Sungguh dulu kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam adalah beliau mencium anak-anak beliau, demikian pula mencium Al Hasan dan Al Husain, cucu beliau. Barakallahu fikum. Al Hasan dan Al Husain besok di surga itu sebagai, ya, sayyid syabab, sebagai tokoh pemimpin dari kalangan para pemuda yang masuk dalam surga. Wa qala, kemudian Nabi mengingatkan para sahabat, man la yarhamu la yurham, barang siapa yang tidak mau menyayangi maka dia tidak disayangi. Barang siapa yang tidak mau menyayangi anak-anaknya, maka dia tidak disayangi oleh Allah. Ini penting. Hadis barakallahu fikum, ya. Hadisnya sahih. Disebutkan oleh Syekh Muqbil juga dalam Jami'us Sahih. Barakallahu fikum. Dan hadis ini, ya, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man la yirhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak sayang, maka dia tidak disayangi. Tidak sayang kepada anak-anaknya, maka tidak disayangi. Tidak sayang kepada keluarganya, maka tidak disayangi. Tidak sayang, tidak menghormati tetangganya, maka tidak dihormati, dan seterusnya. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, wa kana as-salafu yastahibbuna ay ya'dilu bainal auladi fil qiblah. Dulu salaf, pendahulu kita, para sahabat, murid-murid para sahabat, tabi'in, murid dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka senang untuk berbuat adil kepada mereka berupa mencium anak-anak mereka. Mau berangkat sekolah atau mondok, ya, dicium cipika cipiki. apa cipika-cipiki, ya? Enggak tahu. Abdul Wahab tahu cipika-cipiki? Enggak tahu. Rehan tahu? Oh, enggak tahu. Kamu tahu? Oh, kok kalah sama adiknya? Jangan-jangan adiknya saja yang di cipika-cipiki. Waduh. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, tempel ya, ditempel, cipika-cipiki. Ya. Jangan sama setrika ya. Nah, barakafikum. Itu salam biasa seperti itu. Barakafikum. Boleh juga ayahnya atau ibunya pakai hidung ketika anaknya masih kecil. Ketika anaknya sudah dewasa, barakafikum, maka boleh cipika-cipiki dan boleh mencium keningnya. Mana kening? Barakafikum. Jadi barakafikum, kebiasaan salaf pendahulu kita, mereka berbuat adil terutama dalam hal ya mencium anak-anak mereka. Kemudian di sini fal adlu bainal auladi amrun muhimun jiddan. Maka adil di antara anak-anaknya ini merupakan perkara yang paling penting. Wa taksiru fihi mazallatun azimah. Dan meremehkan hal itu merupakan ketergelinciran yang amat besar. Meremehkan. Karena barakafikum, kasih sayang orang tua, apalagi sampai barakafikum dalam tingkatan perhatian dengan berupa kublah, mencium, cipika-cipiki diantaranya, itu memiliki pengaruh. Oh, ternyata walaupun saya mondoknya ini tidak tidur di rumah, Abi masih sayang sama saya. Bukan dibuang. Ya, barakatuhu. Wa mujibun lisakotillah azza wa jalla. Dan ternyata meremehkan, berbuat adil dalam hal mencium anak-anaknya, ternyata bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Ah, tidak usah. Meremehkan. Akhirnya anak-anaknya, barakafikum, memiliki prasangka-prasangka yang belum dia sampaikan. Ketika sudah besar, baru disampaikan. Nanti akan disebutkan. Ketika sudah besar, baru dia bisa protes. Barakafikum. Nanti akan disebutkan, barakafikum. Qala alaih salatu wassalam. Nabi alaih salatu wassalam mengingatkan, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, dan hendaknya kalian adil di antara anak-anak kalian. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah di antara anak-anak kalian. Adil. Wakhtalafa ahlul ilmi fi kaifiyatil adli bainaz zakari wal unsa ala aqwal. Dan ternyata ada perselisihan di kalangan para ulama, bagaimanakah yang dimaksud dengan adil antara laki-laki dan wanita. Ya, barakafikum. Ada banyak pendapat. Ashharuha. Pendapat yang paling terkenal, yang paling masyhur, ya, yang paling banyak yang memilihnya. Annal mala alladhi yu'tihi lizzakari yu'ta mithluh. Qadran lil unsa sawa'an bisawa'in. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika ada orang memiliki anak, ya, entah laki-laki sama atau satunya laki satunya perempuan, maka harta uang sangu atau jajan yang diberikan kepada anak laki, ya, itu sama dengan perempuan. Ya, misalkan ya hari ini berangkat ke sekolah diberi sangu 5.000, yang laki yang perempuan juga 5.000. Wa dhahaba akharun, namun ulama yang lain ada yang berpendapat kalau laki-laki dan perempuan, ila annal adla bainal auladi ayyu'ta lidzakari mithlu hadzil unsayain, bahwasanya adil di antara anak-anak kalau anaknya ada yang laki, ada yang perempuan, yang laki mendapatkan dua kali lipat daripada perempuan. Sebagaimana dalam harta warisan pembagian. Lidzakari mitlu hazil pun sayayin. Barakakikum. Ya. Si fulan punya anak, yang pertama namanya Abdullah, yang kedua yang barakakikum namanya Khadijah. Abdullah dapat 10.000, Khadijah 5.000. Barakakikum. Baik. Namun dalam hal ini juga perlu diperhatikan sesuai dengan keadaannya. Ada anak baru kelas 1 SD. Mondok kelas 1 diberi sangu 5.000. Yang satunya anak sudah kuliah kasih sangu 5.000. Masya Allah, kok sama ini, dapat apa ini, gorengan 5 ini. Oh iya. Maka seperti ini ya, tidak demikian, disesuaikan dengan keadaannya. Oh iya. Wa ala kullin, maka wajib bagi setiap orang tua, yajibu alal ab ayya' bila baina auladi, wajib bagi bapak dan juga ibunya untuk adil di antara anak-anaknya. Fi jami'il umur, sawa'un al-madiyah minha au al-ma'nawiyah. Sama saja dalam perkara yang nyata, yang nampak, hadiah-hadiah nampak, maupun yang maknawi berupa kasih sayang. Oleh karena itu, ya, di antara kenapa anak-anaknya Nabi barakakikum, Nabi Ya'qub, ya, itu diantaranya kan memiliki anak namanya Yusuf. Kenapa saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya, yang berjumlah 11, itu hasad iri terhadap Nabi Yusuf? Itu dikarenakan barakakum, ya, disebutkan oleh para ulama diantaranya dikarenakan Nabi Ya'qub barakakum, ya, beliau ada kecondongan lebih daripada, ya, anak-anaknya yang lainnya. Baik. Oleh karenanya, ya, maka hendaknya berbuat adil dalam hal kasih sayang juga. Tidak hanya sama-sama dikasih 10.000, ya, tapi yang disayangi, yang sering digendong, yang lebih tua malahan. Barakallahu. Satu umur 8 tahun, 9 tahun, ya, yang umur 6 tahun dibiarkan. Baik. Barakallahu. Wa ayyu wafiqa qadros istita'atihi, dan hendaknya dia melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali apa yang dia mampui. Barakakum, semampu orang tuanya, ya, semampu orang tuanya. Barakakum. Tayyib. Jadi hak yang ke-8 adalah kasih sayang diberikan kepada mereka, dan juga barakakum mencium mereka dan adil di antara mereka. Sekarang hak yang berikutnya, tasian yang ke-9. Ayu alimu abna'ahum ba'da bulughihim ma yuhimmuhum fi umuri dinihim. Barakakum. Mengajari putra-putranya dan putri-putrinya ketika mereka sudah baligh, perkara-perkara yang amat penting bagi mereka dalam urusan agama mereka. Barakallahu. Jadi kita sekarang masuk pada hak ketika anak sudah mulai baligh. Bukan berarti, oh sudah balik, ah bisa mikir sendiri. Sudah balik, ya terserah dia, kan dosa, ya sudah dicatat nanti oleh malaikat. Oh dia dosa, dapat ancaman, dapat catatan merah. Oh dia berbuat baik, beramal baik, dapat pahala. Oh berarti dia bisa mikir sendiri. Tidak terlepas barokatikum. Ya, kewajiban orang tua untuk memberikan hak anaknya itu tetap ada walaupun dia sudah balig, walaupun dia sudah berkeluarga. Nanti akan disebutkan barokatikum. Cuma disebutkan oleh para ulama marohilnya tingkatannya berbeda-beda. Kalau yang masih kecil dia ekstra, kalau yang sudah dewasa itu mungkin tidak, ya se-ekstra ketika masih kecil. Mungkin berupa masukan-masukan barakallahu. Wa dzalika fima yata'allaqu bi iqamati faraidillah. Hal itu pada perkara-perkara yang terkait dengan ya, amalan dia untuk menegakkan ya kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Dia sudah punya anak, sudah balik. Ternyata malas-malesan, tidak sholat. Atau sholat tapi tidak berjamaah dalam keadaan tidak ada uzur. Ketika ditegur, ayo sholat, sudah adzan di masjid. Wah, di rumah saja, Bi. Ya, di rumah saja. Di rumah saja, Umi. Barakallahu fikum. Maka tetap harus diarahkan. Li'annahu mukallafun. Kenapa tetap diarahkan? Dikarenakan mereka sudah mukallaf, sudah dikenai beban syariat. Ayo taklim. Enggak mau. Diarahkan barakallahu fikum. Karena yang namanya sudah mukallaf, dia itu sudah terkena beban syariat. Orang yang sudah sayang kepada anaknya tidak mungkin membiarkan. Sebagaimana barakallahu fikum, ada seorang ayah melihat anaknya main-main di tepi jurang. Ketika tahu, ya, maka anaknya tadi didatangi sama orang tuanya, ya, barakallahu fikum, dijauhkan dari jurang tadi dan diberi masukan, dimarahi. Jangan main di situ. Ini sayang. Memberikan hak. Tapi kalau dia dibiarkan, wah, biar. Berarti barakallahu fikum membuat anaknya tadi jatuh ke dalam perkara yang haram yang membahayakan. Thayyib. Maka ketika dia sudah balig, sudah mukallaf, lalu orang tuanya memiliki ya kasih sayang, maka hendaknya dia tetap mendakwahinya, memberikan masukan. Wa ma yata'allaqu bil ightisal wa nahwi dzalik, dan juga mengajari, membimbing perkara-perkara seperti cara mandi junub. Kan sudah balik, enggak bisa kemudian ya dibiarkan begitu saja. Ayo sholat, ternyata tidak tahu tata cara mandi junub. Mandi junub ada dua, ya, mandi junub yang sempurna dengan adanya wudu kamilah. Ada yang mandi junub barakallahu fikum naqisah, tapi dua-duanya bisa diamalkan. Kalau kamilah barakallahu fikum, dia mencuci kemaluannya terlebih dahulu, ya, kemudian cuci tangan, kemudian berwudu seperti biasanya, ya, tapi tanpa mencuci kedua telapak kaki, ya, sampai mata kakinya. Kemudian dia mandi. Ketika mandi jangan sampai menyentuh kemaluan atau batal, buang angin, buang air, barakallahu fikum, baik air kecil maupun air besar. Setelah itu barakallahu fikum, entah dia pakai sampo atau tidak, tidak masalah. Ya, sebelum mandi, ya, setelah wudu, sebelum mandi itu juga ada caranya. Mendahulukan yang kanan. Sudah wudu tapi kaki belum, mendulukan kanan, ya, baru kiri, ya, maksudnya kanan itu separuh, sini, bukan kanan, baru kiri, ya, baru atas semua. Kalau sabunan, jangan menyentuh kemaluan, ya, kan sudah tadi dicuci di awal sebelum berwudu. Barakalikum, setelah itu selesai, baru dia mencuci kedua telapak kakinya sampai kedua mata kaki di tempat bukan dia mandi, di luar, mungkin keluar kamar mandi, ya. Barakalikum dengan waktu yang tidak lama, ya, tidak kemudian melayani orang di toko dulu sampai setengah jam baru setelah itu, ya, mencuci. Barakalikum. Maka setelah itu dia sholat tanpa wudu. Tapi kalau caranya yang naqisah, ya, ini juga sebenarnya berselisih para ulama, ada yang bilang tanpa wudu karena hadas besar dengan mandi junub yang caranya tidak sempurna, itu kan sudah suci, sudah hilang hadas besarnya. Otomatis hadas kecil, ya, itu juga hilang. Ini sebagian para ulama. Ada yang mengatakan kalau caranya tidak kamilah, maka yang hilang cuma hadas besar saja, hadas kecil. Kalau mau sholat dia harus wudu lagi. Kalau hadas kecil, ya, barakalikum, dia nyemplung di sungai atau di laut atau di kolam renang yang mengalir, ya, terutama, ya, usahakan yang mengalir dengan niatan mandi junub. Enggak ada nawaitu an aktasila junuban, enggak ada, langsung blur, basah semua, sudah mentas, yes. Itu sudah sah. Atau langsung dia mandi semua, megang kemaluan tidak apa-apa, ya, maka barakalikum junubnya tadi hilang. Maka kalau sholat dia harus barakalikum berwudu. Ada dua, diberitahu anaknya, jangan dibiarkan, ya, kamu udah tak kasih tahu, ya, udah balik kamu kan umur 16 sekarang kamu, hah? Katanya 15, hampir 15, ya, masya Allah, hampir 15. Demikian pula anak-anak perempuan yang sudah haid, diberitahu barakalikum perbedaan, ya, darah haid, darah istihadhah, ya, barakalikum diberitahu perbedaannya. Wa ta'limi umurin hijabi bin nisbati lil banat. Demikian pula mengajarkan kepada anak-anaknya hijab, hijab yang syar'i, jilbab, ya, ketika anak-anaknya itu berupa barakalikum wanita. Ketika sudah balik diberitahu hijab yang syar'i barakalikum itu menutupi aurat, ya. Tidak hanya pakai jubah kemudian jilbabnya sampai, ya, dada, tapi terus nyambung ke bawah sampai menutupi barakalikum, ya, apa yang ada di bawah pusar, terus sampai lutut usahakan. So, yeah. Ya, tidak juga sampai pertengahan telapak tangan, kurang, masih kurang seperti itu. Terus diusahakan dia bisa memakai ketika dia sholat. Barakalikum. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab, surat An-Nur, barakalikum. Demikian pula memakai cadar, ya, itu merupakan kewajiban. Dan itu yang menjadi kebiasaan, ya, istri-istri Nabi dan para sahabiah, ya, barakalikum. Dikarenakan cantik tidaknya seseorang itu dilihat dari wajahnya. Thayyib, barakalikum. Dan itulah yang merupakan fitnah yang paling besar. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba'i wa ihmalihim lahum. Dan kebanyakan anak-anak, baik laki maupun wanita, anak-anak laki yang sudah balig, wanita yang sudah balig atau belum, ya, kerusakan mereka itu datang atau dengan sebab barakalikum bapaknya, dan dengan sebab, ya, menyia-nyiakan mereka. Yang penting bapaknya kerja, tidak mau tahu istrinya ngurusi atau tidak. Yang penting bisa makan, bisa minum. Sudah. Tidak memperhatikan pergaulan anaknya. Barakatikum. Masih kecil, sudah tahu tentang barakatikum perkara-perkara yang dilakukan oleh orang dewasa. Dikarenakan pergaulan yang tidak dikontrol. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ini di zaman beliau, apalagi zaman sekarang. Zaman beliau belum ada warnet. Sekarang barakatikum, sayyid lebih dari itu. Kata beliau tadi disebutkan, kebanyakan anak-anak, kerusakan mereka itu datang dari orang tuanya. Dan dikarenakan menyia-nyiakan hak mereka. Wa tarki ta'limihim faraidaddin wa sunanahu, dan meninggalkan untuk mengajari anak-anaknya kewajiban-kewajiban agama dan sunah-sunahnya. Barakallahu. Ya. Terkadang ya sudah, yang penting saya ingatkan sholat di masjid. Tapi tidak diberitahu bagaimana sholat yang benar. Umur 6 tahun, kelas 6 SD ya. Umur 6 tahun barakallahu terkadang masih dimaklumi. Mendekati SMP, sholat masih tolah-toleh, masih senggol-senggolan dengan temannya. Barakallahu. Maka ini meremehkan hak anak untuk diajari perkara-perkara barakallahu yang menjadi kewajiban agamanya dan sunnahnya. Fa'adu'uhum sigoron. Bapak dan ibunya ya, menyia-nyiakan mereka ketika mereka masih kecil. Tidak diperhatikan pokoknya dalam perkara agama. Tapi dalam perkara dunia mereka memperhatikan. Pakaiannya, ya, uangnya dikasih. Tapi dalam perkara agama tidak diperhatikan. Falam yantafi'u bi'anfusihim. Maka sejatinya bapak dan ibunya tidak bisa mengambil manfaat ya dengan adanya anak-anak tersebut. Walam yanfa'u aba'ahum kibaron, dan bapak-bapaknya serta ibu-ibunya tidak bisa mengambil manfaat kepada anak-anaknya barakallahu ketika anak-anak sudah besar. Anak-anak dikarenakan tidak dididik dari kecil, didikan agama barakallahu. Akhirnya ketika sudah besar biasa manggil orang tuanya, kadang dengan namanya, kadang dari jauh diteriaki, "Bi, denger enggak?" Barakallahu. Ya, terkadang ditanya, "Umi di mana?" Enggak tahu. Barakallahu. Tidak bisa mengambil manfaat ya ketika anaknya sudah besar karena tidak berbakti lagi. Kama atababa'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana mereka anak-anaknya mencela orang tuanya ya, dikarenakan orang tuanya ini melakukan durhaka kepada anaknya ketika masih kecil. Ternyata durhaka itu barakallahu anak kepada bapak atau ibu, juga bapak dan ibu menyia-nyiakan anaknya. Wa qala, anaknya mengatakan, protes ketika sudah besar, "Ya abati, wahai bapakku, innaka aqaqtani sawiran, sesungguhnya dulu engkau mendurhakaiku sewaktu aku masih kecil." Yakni menyia-nyiakan, tidak dididik dengan didik yang baik. "Fa'aqaqtuka kabiron, maka sekarang ketika saya sudah besar saya durhaka kepadamu." "Wa'aqtani walidan, dan ketika aku masih kecil, engkau menyia-nyiakan aku. Tidak diberitahu hukumnya ini, hukumnya itu. Tidak dikontrol. Barakallahu mainnya kemana, pulangnya jam berapa." "Fa'adu'tuka syaikhon kabiron, maka ketika engkau sudah tua renta sekarang ini, saya pun menyia-nyiakanmu." Berarti al-jaza' min jinsil amal. Ya, perbuatan itu setimpal atau balasan itu setimpal sesuai dengan perbuatannya. Dan ini berlaku sunnatullah, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. wa bi ikhtisari aqwal, dan ringkasan dari ucapan ini, inna 'alal walidain ta'lima auladihim fi mithli hadhihi almarhalah kullama yajibu 'alal mukallafin ma'rifatahu min umuri syar'i allati la yasa'ul muslimu jahluha fa hadza min huquqihim 'alaihima. Maka ringkasan dari ucapan ini sesungguhnya merupakan kewajiban atas orang tua adalah mengajarkan anak-anak mereka sesuai dengan keadaan umur mereka. Barakallahu. Dan juga mengajarkan perkara-perkara yang sudah menjadi ya kewajiban bagi orang yang sudah dikenai beban syariat, untuk mengetahui persyarat apa perkara-perkara syariat yang bodoh tentang itu tidak diberi uzur. Fahadza min huquqihim 'alaihima, maka ini merupakan hak yang harus diberikan kepada mereka dari kedua orang tuanya. Perlu diketahui barakallahu, ilmu itu ada dua. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ketika Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, muslimah juga. Kewajiban di sini adalah ilmu, kalau dia itu bodoh tentang itu, dia berdosa. Disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah kitab kitab al-usul salasah barakatuhum, beliau menyebutkan ada dua ilmu, yang fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu ain, kalau dia tidak mengilmui itu maka dia berdosa. Dan ilmu fardu ain itu semua muslim dan muslimah wajib untuk mempelajarinya, baik dia itu rakyat, baik dia itu penguasa, merdeka maupun budak, dewasa maupun kecil, ya, kaya maupun miskin. Ilmu apa itu? Kata para ulama, tayyib, arkanul Islam al-khamsah, rukun Islam yang lima. Pertama, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Harus tahu artinya, konsekuensinya. La ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Konsekuensinya harus bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Barakallahu, dan mempelajari syarat-syarat la ilaha illallah. Demikian pula persaksian Muhammad Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah utusan Allah dan rasulnya. Mentaati beliau, tidak meremehkan. Barakallahu, berhukum dengan hukum beliau. Kemudian sholat. Sholat tidak hanya ke masjid. Kewajibannya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, syarat sebelum sholat, pembatal-pembatal sholat, semua kena. Baik dia kakek, nenek, mau meninggal wajib. Kalau kita punya kakek, nenek yang tidak pernah ngaji mungkin, bagaimana? Ya, diberitahu, barakahikum, sesuai kemampuannya. Tidak bisa menghafal Al-Fatihah, tidak bisa hafal surat pendek apalagi rukuk sujud, tidak bisa. Maka orang seperti ini boleh ketika dia berdiri rukuk sujud hanya membaca tasbih, takbir, tahmid, Allahu Akbar, misalkan Allahu Akbar, tidak hafal Al-Fatihah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, terus rukuk Allahu Akbar, ya subhanallah, subhanallah, memang dia tidak bisa menghafal karena sangat tuanya. Maka seperti itu barakatikum, ya, tidak mengapa. Kemudian puasa, zakat dan haji bagi yang mampu. Hukum-hukum ini barakatikum wajib. Dan masuk padanya hukum atau ilmu tentang ilmu akidah. Ini wajib fardu ain semuanya. Di mana Allah, rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Mengandung empat perkara. Beriman pada wujud Allah, Allah itu ada, dan Allah ada satu, dan Allah ada di atas arsy. Beriman pada rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Kemudian beriman pada malaikat-malaikat Allah, mencakup berapa perkara. Kemudian kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Kemudian qada dan qadar, atau takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itu wajib semua. Kemudian pembatal-pembatal keislaman. Apa barakallahu fikum? Jadi ilmu akidah, ilmu tauhid, dan rukun iman, rukun Islam itu wajib untuk semua individu. Ini ilmu yang wajib, fardu ain. Adapun yang fardu kifayah, itu ilmu yang berupa ilmu-ilmu fikih yang dia itu belum mengamalkan dengan itu. Misalkan barakallahu fikum, ilmu tentang ya perwakafan. Apa hukumnya wakaf apabila begini dengan rinciannya. Ilmu tentang jual beli. Nah, kalau jual beli karena kita jual beli secara global saja yang riba seperti ini, yang ini ya, gitu aja. Barakallahu fikum. Atau ilmu tentang warisan, harta waris. Atau ilmu tentang muamalah. Ilmu tentang pernikahan secara rinci, tahunya secara global saja. Apa persyaratan ya nikah, barakallahu fikum. Maka kalau yang ilmu semacam ini, itu fardu kifayah. Ketika sudah mencukupi sejumlah orang yang ada di tempat itu, maka yang lain tidak terkena dosanya. Ketika sak Tuban ini tidak ada yang mengerti tentang ilmu perwakafan, seluruh Tuban berdosa. Harus ada yang belajar. Demikian pula bahasa Arab. Kalau ilmu Al-Quran gimana? Ilmu tajwid? Ya Abu Rehan. Masuk fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Gak bisa kemudian sholat Allahu Akbar. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi diterjemahkan. Barakallahu fikum. Baca Al-Quran. Ya itu wajib. Ya. Thayyib terutama. Ketika barakallahu fikum ya dia itu sholat ya barakallahu fikum. Karena membaca Al-Qur'an merupakan amalan-amalan yang mengantarkan kepada keimanan. Oh iya. Oh iya. Satu lagi hak. Asyron yang ke-10. Nah, ini penting terutama bagi yang belum menikah. Al-inayatu bibnihin au bibintihin biikhtiyari zaujah as-salihah lahu aw az-zauji salih libnatihi. Perhatian kepada putra dan putri mereka berupa memilihkan istri yang salihah untuknya apabila anaknya laki sudah siap nikah. Atau memilihkan barakallahu fikum ya laki-laki yang soleh ketika anaknya perempuan. Nah ini anak punya hak untuk diberikan oleh orang tuanya. Orang tuanya wajib untuk memilihkan anaknya agar mendapatkan anak yang soleh atau soleha. Tidak kemudian sakarmu. Pokoknya ya bapak pesan. Ya nak ya, kamu kalau dapat suami pertama kaya raya. Duda tidak apa-apa, yang penting cepat mati. Misalkan. Kemudian, ya yang moderat lah. Enggak, kemudian wajahnya keren, jenggotnya besar, panjang. Ya, kemudian yang ini itu. Yang ganteng nilainya, nilai gantengnya itu ya paling 9, tidak harus 10. 9 itu ya seperti di bawahnya artis dikit lah itu. Terus dia begini ya, minimal punya mobil ya, barakallahu fikum. Terus masya Allah, ternyata yang dimaksud itu bukan urusan dunia tapi urusan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan para wali-wali, yakni wali yang hendak menikahkan dan juga calon suami maupun calon istri, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-221. 221. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian wahai calon-calon suami menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman, masuk Islam. Musyrikah itu beda dengan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi dengan syarat mereka ini adalah wanita yang baik-baik, wanita yang barakallahu maknanya baik-baik, menjaga kehormatannya. Kalau yang musyrik atau musyrikah, agamanya selain Yahudi Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, barakallahu dan semisalnya, Shinto, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman masuk Islam. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dan ingat, budak walaupun dia hitam legam tapi mukminah. Hitam legam, pesek tapi mukminah. Itu jauh lebih baik daripada musyrikah. Walaupun dia itu membuat kamu takjub. Masya Allah, rambutnya, ininya, ya, seperti orang luar. Ya. Ternyata, luar mana? Luar surga. Ya, perlu diingat. Ya. Secantik-cantik, setampan-tampan orang, barakallahu, kalau sudah tua, ya, banyak yang tidak selera. Barakatuhum, maka yang membuat senang itu adalah keimanan. Di sini Allah menyatakan budak, yang namanya budak, barakatuhum itu tidak merdeka, masih disuruh-suruh oleh tuannya. Budak wanita yang mukminah itu jauh lebih baik daripada musyrikah, walaupun musyrikahnya tadi, wanita musyriknya tadi itu membuat kamu takjub dari wajahnya, penampilannya, tubuhnya. Kalau kita menganggap, wah jauh, ya lebih baik yang musyrikah tadi, soalnya dia begini-begini. Barakah hukum. Tapi yang dimaksud oleh Allah itu keimanannya. Nanti akan disebutkan. Kenapa kok Allah menyebutkan itu lebih baik? Wala tungkihul musyrikin hatta yu'minu. Dan juga kalian wahai para bapak, jangan kalian menikahkan putri-putri kalian dengan orang laki-laki musyrik sampai mereka beriman masuk Islam. Wala abadum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan budak yang hitam, laki-laki yang beriman, itu jauh lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki musyrik tadi membuat kamu, membuat kalian wahai para bapak, para wali takjub. Duh, wajahnya 9. Kekayaannya nomor 2, setuban. Baca Al-Quran? Ah, enggak usah, nanti gampang, itu bisa privat. Lu musyrik. Ya, barakallahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ulaika yad'una ilan nar." Kenapa Allah menyebutkan budak wanita, ya, beriman? Budak laki-laki beriman itu lebih baik daripada yang musyrik dan musyrikah. Karena mereka mengajak kepada neraka. Memang dia tidak bilang, barakallahu'alaikum, saya nikah kamu dengan kamu agar kamu masuk neraka. Tidak. Tapi barakallahu'alaikum, ya, dikarenakan dia tidak beriman, maka dia masuk dalam makar. Walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi amil latahun. Orang Yahudi dan Nasrani saja tidak rela, ya, orang-orang Muslim ini barakallahu, kecuali mereka murtad, apalagi selain Yahudi dan Nasrani. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka orang-orang musyrik dan musyrikah mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Sementara Allah menyeru, mengajak hamba-hambanya kepada surganya dan ampunannya dengan izin Allah. Wa yubayyinu ayatihi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar mereka ingat, mau mengambil pelajaran. Dan perlu kita ketahui, sejelek-jeleknya istri menurut ya penilaian suaminya atau orang tatkala di dunia, ketika dia masuk ke dalam surga wajahnya berbeda. Ketika suami dia bertemu dengan istrinya yang mungkin wajahnya itu ya nilainya 4 tatkala di dunia, barakallahu ya, bangirnya itu tidak ke depan, bangirnya ke dalam, barakallahu ya. Ketika dia sudah masuk surga, dia menjadi pemimpin bidadari yang melayani suaminya, dan namanya pemimpin, barakallahu wajahnya ya tidak nilai 4 4 juta mungkin, barakallahu ya. Ini yang apa di luar dugaan. Oh iya ternyata. Terus bagaimana wajahnya wanita-wanita musyrikah yang masuk neraka? Masa Allah disebutkan ya. Kulitnya itu membengkak. Ya. Sampai keluar nanah. Ya, bahtera-bahtera yang ada di dunia. Ya. Kapal-kapal itu bisa berlayar dengan nanah dan darahnya. Giginya saja penghuni neraka itu besarnya sak gunung Uhud. Bagaimana dengan kepalanya? Memang penduduk neraka itu diperbesar badannya. Kenapa? Liyadzukul adzab, agar lebih mantap ketika merasakan azab Allah. Seperti ya, ketika kita mencoba ada lilin, dikenakan satu jari gini kecil. Panas. Ketika ya apinya besar yang dikenakan ke tangan, mana lebih sakit? Ya, yang badannya besar. Barakallahu. Oh iya, seperti itu. Dan wajahnya tidak secantik ketika di dunia. Ya. Ketika penduduk surga melihat wajah-wajah penduduk neraka, gak polu, mau muntah. Ya. Barakallahu. Ini perbandingan. Oleh karena itu mendapatkan wanita bagaimanapun keadaannya, barakallahu fikum, disyukuri ya, diupayakan menjadi orang yang soleh. Jadi barakallahu fikum ya, hak untuk anak yang diwajibkan pada orang tua yang ke-10 adalah ya, perhatian terhadap putra dan putrinya ketika dia hendak menikah, memilihkan, mengarahkan agar mendapatkan calon suami yang soleh atau calon istri yang soleha. Barakallahu'alaikum. Ya, tidak kaya harta tidak apa-apa, yang penting kaya hati. Barakallahu'alaikum. Ketika dia sudah memiliki kaya hati, makannya hanya tahu dan tempe, rasanya nikmat seperti barakallahu'alaikum makan bebek panggang. Ketika orang yang kaya harta tidak memiliki kekayaan hati, dia barakallahu'alaikum makan ayam panggang tidak nikmat, karena kesukaan dia bukan ayam panggang, misalkan sapi panggang atau yang lainnya, dia merasa kurang, barakallahu'alaikum. Oleh karena itu kesolehan barakallahu'alaikum ini wajib memberikan pengaruh yang baik atas putra dan putrinya, barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi lahuna. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah pada hari Senin yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu'alaikum.